Tangannya mana buat menata Mas Ganteng? Rupang samu opo pena mas kita kapucu kewean mas aku dati penyanyi kaco kuring warimi apa sayang? Nanti dinyat hati kukolek rejeki rumah samu pena mas bisa kesan goyang bareng bro. Monata Maria semuanya, ayo joget bareng aku melok. Rupang samu opo pena mas ditinggal bucu Sambu pena mas, kesek kesek kesek, belakang mas. Apa yang oleh aku kerjo dengan. rumah mesamu apa pena mas alhamdulillah pena iki kalah bojo dewean mas alhamdulillah pena halang oleh ku kerja aku jadi penyanyi saben dino ora tau kok jungkone apa Jumbo Nintendo Joget apa rumah semu aku pengen mau Facebook karo dolanan HP hewe ilo aku dunen dungo muka-muka lancar no anggone makaryo